Persikapas, dua jari diangkat. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janji. Nyanyi bareng semuanya. Bapak Haji Asmar, terima kasih. Ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Monata, goyang pelan-pelan aja. Rembang santai dulu coy. Putus asa diri ini. Kenapa kau tinggalkan aku lalu mencariku lagi? Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Telah terlarang.